Teruslah kasih air matamu sayang. Andai kau tahu dalam hatiku hanyalah satu, takkan terganti namamu kasih sayang. Namamu kasih sayang.